Nah, bismillahirrahmanirrahim. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah ma ba'd. Tertib al-halat fi ad-dalilain al-muta'aridain. Nah, أربع حالات. الأول بالاختصار، نعم، الجمع بين الدليلين، نعم، إذا أمكن الجمع وجب الجمع، لأن إعمال الدليلين، لأن الجمع معناه إعمال الدليلين، إعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما. والترتيب الثاني إذا لم يمكن الجمع علم به أو عمل به، يعني طريقة ماذا؟ الأول الجمع والثاني مثلا kedua jika الجمع tidak bisa maka أيوة jika diketahui tarikh berarti ini apa metodenya? Lupa. Nasib. Nasib. Nah. An-nasikh. Yani umila bin nasikh. Nah, al-mutakhir huwa an-nasikh. Al-thalith. Idza lam yu'lam at-tarikh. عمل بالراجع يعني الترجيح، الترجيح إذا وجد، هذا إذا وجد masing-masing ada syaratnya. الجمع syaratnya إذا أمكن الجمع، الجمع كل واحد يحمل على حال لا يناقض الآخر في تلك الحال. كمان النسخ أمر بالناسخ المتأخر والناسخ بشرط إذا علم التاريخ. الترجيح عمل بالراجح إذا بشرط إذا إذا وجد مرجح. إذا وجد مرجح على سيسي يمرجحكم، لأنه إذا لم يعلم، إذا لم يوجد المرجح لا يمكن الجمع، ولم يعلم الآخر من الأول حتى نقول بالنسخ، ولم يوجد أيضا المرجح الذي يرجح أحد الدليلين، لا يمكن الجمع ولا النسخ ولا الترجيح. إذن لا يوجد مرجح، إذن فماذا؟ نتوقف. وجب التوقف. لا نستطيع أن نرجح ولا نستطيع أن نقول بالناسخ والجمع. الجمع، النسخ، الترجيح والتوقف. سنكتني كده. الجمع، النسخ، ترجيح، توقف. طيب. بدو سرين لأولام. نعم. Itu yang kita lewati pada ta'arud baina dalilain ammain. Kemudian kita sudah masuk pada ta'arud baina khasain. Sama ya tahapannya begitu. Nah, dan yang pertama sudah kita lewati yaitu al-tariqatul jama' ya. Dan di sini disebutkan contoh hadis Jabir dan hadisnya Umar. Itu yang telah kita pelajari. Hanya saja di sini ana ingin membacakan nas hadis Ibnu Umar supaya lebih jelas, karena di sini diriwayatkan secara makna saja oleh Syekh sehingga kurang jelas. Yaitu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam sallaha bi Mina. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan sholat duhur di Mina. Baik. Di sini ada redaksi yang lengkap dalam Sahih Muslim. Lafadznya afadha yawman nahri. Afadha yawman nahri. Nah, yani anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afadha yawman nahri. Begitu. Nah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afadha yawman nahri. Afadha yawman nahri. Thumma raja'a fa sallal dhuhra bi Mina. Fa sallal dhuhra bi Mina. Kan rinci riwayat ini. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afadha yawman nahri, yakni beliau meninggalkan Mina menuju Makkah untuk melakukan tawaf ifadah yang sudah dijelaskan sebelumnya, dan tawaf ifadah. Nah, dari Mina ke Makkah mendatangi Ka'bah Masjidil Haram untuk tawaf ifadah. Tsumma raja'a. Kemudian Nabi alaihi salatu wassalam pulang. Ya, pulang kembali ke Mina. Fa shalla dhuhra di Mina. Kemudian mengerjakan salat zuhur di Mina. Begitu. Nah, jadi cara menjamaknya sudah kita pelajari, karena Jabir bin Abdullah yang meriwayatkan manasik haji Nabi SAW pada Hajjatul Wada yang paling lengkap, ya, yang paling lengkap riwayatnya. Nah, ini paling banyak mengetahui, paling banyak meriwayatkan. Nah, atau paling banyak meriwayatkan. Nah, bukan berarti beliau yang paling tahu. Nah, banyak meriwayatkan, paling banyak meriwayatkan. Mengatakan bahwa Nabi SAW salat duhurnya di mana? Di Makkah. Jadi usai tawaf ifadah langsung salat duhur sebelum pulang. Sementara Ibnu Umar tahunya salat duhurnya Nabi SAW ketika kembali lagi ke Mina. Jadi rupanya, ya, ini bisa dijamak. Nah, sebenarnya telah kita lewati penjelasannya. Nah, sebenarnya telah kita lewati kan penjelasannya. Nah, kemudian yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-'allamah al-usuli محمد صلى الله عليه وسلم رحمه الله تعالى. الثاني: فإن لم يمكن الجمع فالثاني ناسخ إن علم تاريخه. كتابه قوله تعالى: يا أيها النبي إن أحببنا لك أزواجك التي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك الآية. وقوله: لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجب بحسنهن إلا ما ملكت يمينك الآية. فالثانية ناسخة الأولى على أحد الأقوال. طيب. Jika tidak mungkin kan jamak, maka metode yang kedua atau fathaniyah yaitu atau fathaniyah, dan yang kedua yaitu nas, yang kedua adalah fathani nasikhun. Jika tidak mungkin jamak, maka metode yang dipakai adalah nasakh. kedua, yang kedua dalil yang terakhir dianggap menghapus yang sebelumnya, yang mansukh, dengan syarat, ya sama dengan pembahasan sebelumnya, dengan syarat in ulimat tarikh. Lianna dhon huna la yanfa'. Sama marrobina, karena dhon, dugaan, tidak bermanfaat di sini. Tidak bisa hanya menduga, oh ini sepertinya lebih dulu, yang ini terakhir, sehingga ini nasih, yang salah mansukh, tidak bisa dengan dhon. Harus dengan yakin, yaitu berdasarkan ilm. Nah, kemudian dicontohkan dengan dua ayat dalam surat Al-Ahzab. Ayat yang pertama adalah yang disebutkan adalah ayat ke-50 dari surat Al-Ahzab. Ayat ke-50. Ya ayuhan Nabi, hai Nabi, Nabi Muhammad alaihissalam, inna ahlalna laka azwajaka, sesungguhnya kami menghalalkan bagimu istri-istrimu, allati ataita ujurahunna, yang telah engkau berikan mahar-mahar mereka, wa ma malakat yaminuk, dan begitu pula kami halalkan bagimu apa yang engkau miliki dari budak-budak wanitamu, mimma afa Allahu alaik, dari apa-apa yang Allah berikan kepadamu, wa banati ammika wa banati ammatik, begitu pula putri-putri dari pamanmu, ya putri-putri dari bibimu, dan seterusnya. Nah, al-ayata, yakni akmilul ayata, atau al-ayati ila akhiril ayati. Baik. Dan ayat yang kedua, la yahillu lakan nisa'u min ba'du, tidak halal bagimu wanita setelahnya. Wala an tabaddala bihinna min azwajin walau a'jabaka husnuhun, dan tidak boleh engkau mengganti lagi, ya, istri-istrimu dan istri yang lain, meskipun ada wanita lain yang engkau kagumi, ya, kecantikannya. Nah, di sini dikatakan fathaniya tu nasikhatun lil ula ala ahadil aqwal. Ayat yang kedua ini, yang ayat ke-52 dari Al-Ahzab, dianggap hukum yang terkandung di dalamnya menghapus hukum yang terkandung pada ayat sebelumnya, ayat ke-50. Ala ahadil aqwal, isyarah ila mada ila wujudil khilaf, menurut salah satu pendapat. Ya, salah satu pendapat, metode yang dilakukan di sini adalah nasakh. Nah, yaitu yang dimaksud di sini, ya, yang jadi pembahasan di sini yaitu bagian akhir dari potongan ayat yang diambil di sini. Nah, yaitu wabanati ammika wabanati ammatik. Nah, adapun bagian awal yaitu inna ahlalna laka azwajaka allati ataita ujurahunna wa ma malakat yaminuka mimma afa Allahu alaik, bukan ini yang dibahas. Ini hukum ini masih berlaku, ya. Jadi memang istri Nabi yang telah diperistrinya, ya, itu halal, kemudian ya budak-budak wanita yang dimiliki yang Allah berikan kepada Nabi SAW jadi budaknya. Nah, kelanjutannya kan wabanati amnika wabanati ammati, dan maknanya bahwa kami menghalalkan juga bagimu untuk menikahi banat amnika wabanat ammati. Nah, artinya masih terbuka peluang bagi Nabi alaihissalam untuk memperistri, ya, selain yang ada, atau mengganti, ya, ya, mengganti dengan salah satu dari banat ammihi banat ammatihi, begitu. Tapi kemudian datang ayat berikutnya mengatakan la yahillu lakan nisa'u min ba'du, tidak halal lagi setelah itu, ya, wanita bagimu. Ini tidak boleh, ya, menikahi lagi wanita lain, dan tidak boleh wala antabaddala bihinna min azwaj wa la'a jabra husnuhum, dan tidak boleh pula mengganti. Berarti kan yang sebelumnya berdasarkan pendapat ini mansukh, ya, penghalalan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam wanita lain dari istrinya yang ada, berarti amlik dan seterusnya, itu mansukh dengan ini. Nah, diterangkan oleh Ibn Uthaymin rahimahullah dalam Asy-Syarah, jika anda mau tulis, nah, ambil kutipannya di sini. Innaha nazalat, yakni ayat yang kedua ini, yakni ayat ke-52 ini. Innaha nazalat ba'da an khayyara an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam nisa'ahu. Innaha nazalat ba'da an khayyara an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam nisa'ahu فاخترنا الله ورسوله فلما اخترنا الله ورسوله قال لنبيه لا يحل لك النساء الآية قال لنبيه لا يحل لك النساء الآية جزاء لهن جزاء لهن فكما أنهن لم يخترن سوى رسول الله صلى الله عليه وسلم جعله الله لا يتزوج سواهن أما أول الآية أزواجك اللاتي إلى قوله مما أفاء الله عليك فهي باقية Jadi Syekh menjelaskan bahwa ayat ini yang ke-52 ini turun innaha nazalat ba'da an khayyara an-nabiyya ba'da an khayyara an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam nisa'ahu, turun setelah Nabi memberi pilihan, ya, setelah Nabi memberi pilihan kepada istri-istrinya, ya, antara memilih Nabi alaihi salatu wassalam yakni tetap memilih Allah dan Rasulnya sehingga tetap menjadi istri Nabi, atau memilih untuk bercerai, ya, fakhtarna Allah wa Rasulah, maka istri-istri Nabi ketika itu memilih Allah dan Rasulnya. Nah, falamma akhtarna Allah wa Rasulah, Tatkala mereka lebih memilih Allah dan Rasulnya, turunlah ayat Allah mengatakan kepada nabinya, la yahillu lakan nisa'u min ba'du, dan seterusnya al-ayah, jaza'an lahunna, sebagai balasan bagi mereka istri-istri Nabi SAW tersebut. Fakama annahunna lam yakhtarna siwa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka sebagaimana halnya sesungguhnya mereka tidak memilih selain Rasulullah untuk jadi suami mereka, ja'alahullahu la yatazawwaju siwahunna, Allah pun menjadikan nabinya tidak boleh lagi menikah ya selain istri-istri yang ada itu. Nah, dengan la yahillu lakan nisa'u min ba'du wala an tabaddala bihinna min azwaj ila akhir. Amma awwaluha, adapun bagian awal dari ayat, yaitu azwajaka allati ataita ujurahunna wa ma malakat yaminuka ma fa'a 'alaik fahiya baqiyatun, maka ini masih berlaku ya hukumnya. Nah, jadi yang setelahnya yang masuk penghalalan untuk menikah lagi selain yang ada, yaitu banat amik, banat amatik, nah seterusnya. Faham ya? Adapun takhir Nabi SAW kepada istri-istrinya itu di ayat 28 dan ayat 29, ya ayuhan nabiyyu qul li azwajika in kuntunna turidna hayatad dunya wa zinataha fata'alayna umatti'akunna wa usarrihkunna sarahan jamila. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد المحسنات من كن أجرا عظيما. طيب difahamin ya. Yang ketiga, nah, at-tarif, فإن لم يمكن أن نسخ عمل بالرجح إن كان هناك مرجح. مثاله حديث ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال, وحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج وهو محرم. فالراجح الأول, لأن ميمونة صاحبة القصة فهي أدرى بها, ولأن حديثها مؤلف. اصبر, ماذا في من المشكلة؟ لأن ميمونة صاحبة القصة فهي, نعم هكذا, لأن ميمونة صاحبة القصة فهي أدرى بها, ولأن حديثها مؤيد بحديث أبي رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال, فقال وكنت الرسول بينهما. بعدين الحالة الثالثة, يعني الطريقة yang ketiga sama urutannya dengan yang di sana pada ta'arud dalilain baina dalilain ammain, nah sama persis. Jadi yang ketiga yaitu fa in lam yumkinin naskhu, jika tidak mungkinkan naskh, jamak tidak bisa, an naskhu juga tidak bisa, umila bil rajih, dengan syaratnya in kana hunaka murjih, ya diamalkan dengan yang diamalkan adalah yang rajih dari dua dalil itu, yang lebih kuat jika memang di sana ada murjih yang menguatkannya. Contohkan di sini dengan hadis Maimunah bahwa Nabi alaihi salatu wasallam tazawwajaha wa huwa halal. Ya, riwayat Muslim. Bahwa Nabi alaihi salatu wasallam menikahi ya Maimunah dalam keadaan Nabi alaihi salatu wasallam halal, yakni tidak berihram. Nah, karena ada larangan ya bagi seorang yang berihram berstatus muhrim untuk menikah. Nah, Maimunah pada riwayat dia sendiri mengabarkan bahwa Nabi SAW menikahi dirinya dalam keadaan Nabi halal, sudah lepas dari ihramnya. Ya. Wa hadits Ibn Abbas bertentangan ta'arud dengan hadis Ibn Abbas anna Nabi sallallahu alaihi wasallam tazawwaja wa huwa muhrim. Ibn Abbas mengabarkan bahwa Nabi alaihi salatu wasallam menikahi Maimunah dalam keadaan ya Nabi sedang berihram. Rahul jamaah. Nah, rahu al-ajariyat kan al-jamaah. yakni Bukhari, Muslim, Sahih dan yang lainnya. Nah, Ibn Abbas apa Maimunah apa Ibn Abbas? Ibn Abbas apa Maimunah? Maimunah kholahnya kan? Ya. Nah, kholahnya ini bibinya dari jalur ibu. Syekh mengatakan farrajihul awal. Yang lebih kuat yang pertama. Riwayatnya Maimunah. Li'anna Maimunah sahibatul kisah. Nah, ini murajjihnya. Karena Maimunah adalah sahibatul kisah. Dia adalah pemilik kisah. Pelaku dia. Dia yang dinikahi masalahnya. Ya, meskipun Abbas itu adalah keponakannya dan dia bibinya. Ya, ini ada hubungan keluarga. Menunjukkan dia ada perhatian terhadap kasus itu. Tapi Maimunah sendiri yang mengalaminya. Pelakunya dia yang dinikahi. Fahiyya adrobiha. Fahiyya adrobiha. Ya, ini fahiyya adrob. Di hadil kisah. Nah, ia adalah biha, yakni biha di kisah, berarti maka dengan demikian dia karena dia pelaku, maka dia yang lebih tahu ya mengenai kisah ini. Ini satu, merujian pertama. Yakni sahibul kisah adra bi ghairiha, kan begitu, pemilik kisah, pelaku kisah peristiwa, pelaku peristiwa tentunya lebih tahu daripada orang luar, kan begitu. Ya. Ini murajjih jelas. Sisi tadi yang kedua, wa li'anna haditsaha mu'ayyadun bi hadits Abi Rafi'. Karena hadits Maimunah dikuatkan dengan hadits Abi Rafi' radhiyallahu anhu, anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam tazawwaja wa huwa halalun. Abu Rafi' menegaskan bahwa Nabi alaihi salatu wasallam, sesungguhnya Nabi alaihi salatu wasallam menikahi Maimunah dalam keadaan Nabi sudah halal. Ya. Tidak berihram. Qal, kata Abu Rafi', wa kuntur rasula bainahuma, dan adalah aku utusan di antara keduanya. Utusan perantara urusan keduanya. Berarti kan lebih tahu daripada perantara. Nah, ini dua murajjih jelas. Ya. Jadi di sini ada tambahan di syarah, ya, catatan penjelasan. Jadi Ibnu Abbasin lam ya'lam annahu tazawwajaha. Ibnu Abbasin lam ya'lam, lam ya'lam annahu tazawwajaha. فابن عباس لم يعلم أنه تزوجها إلا بعد أن أحرمه النبي صلى الله عليه وسلم. إلا بعد أن أحرم النبي صلى الله عليه وسلم. فظن أنه فابن عباس لم يعلم أنه تزوجها إلا بعد أن أحرم النبي صلى الله عليه وسلم. فظن أنه لم يتزوجها. فظن أنه لم يتزوجها. إلا بعد عقد الإحرام. فظن أنه لم يتزوجها إلا بعد عقد الإحرام. فظن أنه لم يتزوجها إلا بعد عقد الإحرام. ابن عباس tidak mengetahui bahwa Nabi Alaihissalam menikahi Maimunah. Jadi Ibn Abbas lam ya'lam. Ibn Abbas tidak mengetahui annahu, bahwa sesungguhnya Nabi tazawwajha, menikahi Maimunah illa ba'dan ahramah. kecuali setelah Nabi berihram. Jadi dia mendengar kabar bahwa Nabi menikahi Maimunah itu setelah Nabi berihram. Itu setelah Nabi berihram. Fadhanna, maka itulah yang menjadi faktor penyebab Ibnu Abbas menyangka, ya, annahu lam yatazawwajaha illa ba'da akdil ihram, bahwa Nabi SAW tidak menikahinya kecuali setelah berihram. Karena dia dapat kabar Nabi menikahi Maimunah setelah Nabi berihram, sehingga dia menyangka Nabi menikahinya setelah berihram, padahal sebelumnya. Dalam keadaan Nabi halal. Dalam keadaan Nabi masih halal. Baik. Di situ letak faktornya kenapa Ibn Abbas meriwayatkan ya bahwa Nabi SAW menikahinya dalam keadaan berihram. Bisa difahami. Karena dia dapat kabar bahwa Nabi menikahi Maimunah. Kabar itu sampai kepadanya setelah Nabi berihram. Jadi disangka pernikahannya juga setelah berihram. Gitu. Itu penjelasan Syekh. Yang keempat. Rabi'. Fa'in lam yujad murajihun wajaba tawqufu. Wa la yujadu lahu mitharun sahihun. Apabila. Yang keempat. Betul yang keempat. Keadaan yang keempat. Apabila tidak ditemukan murajih. Wajaba tawqufu. Maka wajib tawqufu. Wa la yujadu lahu mitharun sahih. Wala yujadu lahu mithalun sahih, dan tidak ditemukan untuk ini contoh yang benar. Sama dengan Al-Qism Al-Thani. Ya, tawakufnya juga tidak ditemukan contoh yang sahih. Jadi sama ya, urutannya sama. Jadi urutan pertama Al-Jama', kemudian Al-Nasakh, kemudian Al-Tarjih, kemudian Tawakuf. Naktafi bihada. Barakallahu fiik. Al-Qism Al-Thalith Bilqat insyaAllah. Yani baqiya lana majlisan insyaAllah hatta nukammil hadal bab. Thumma baqiya minal kitab syai'un qalil at-tartib bainal adillah al-mufti wal-mustafti الاجتهاد والتقليد. نعم. بارك الله فيكم. سبحان الله والحمد لله.